بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه تعالى عنه يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرش غرسا إلا كان ما أقل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali dia mendapatkan pahala sedekah apa yang dimakan darinya. Tidaklah dicuri hasil dari pohon itu kecuali dia mendapatkan sedekah. Tidaklah berkurang kecuali dia mendapatkan pahala sedekah. Tidaklah seseorang mengambilnya kecuali dia juga dapat pahala sedekah. Hadis ini riwayat Muslim. Di riwayat lain, fala yaghrisu muslim gharsan fayaakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang menanam pohon, tidak seorang muslim menanam pohon, maka hasilnya dimakan oleh manusia ataupun yang makan itu adalah hewan atau burung-burung kecuali untuknya orang yang menanam itu mendapatkan pahala sedekah ila yaumil qiyamah sampai kelak yaumil qiyamah pahalanya. Wa fi riwayatin la yaghrisu muslim gharsan wala yazra'u zar'an faya'kulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau bertani, zara' itu tanaman yang sifatnya pendek, yang apa, biji-bijian. Fayaqulu minhu insanun wala dapatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Maka ketika tanaman, baik dalam tanaman yang sifatnya jangka panjang ataupun jangka pendek, hasilnya itu dimakan oleh manusia atau oleh hewan atau oleh sesuatu apapun, illa kanat lahu sadaqah, maka setiap ada yang mengambil manfaat darinya, kamu dapat pahala sadaqah. Qaulu yazra'uhu ayyan khusuhu, di dalam hadis yang pertama wala yarza'uhu ahadun illa kana sadaqah. Yarza'uhu artinya yankusuhu. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis ini mengandung makna ketika seorang muslim menanam suatu pohon, lalu ada makhluk Allah yang mengambil manfaat darinya, baik mengambil manfaat itu dengan cara izin ataupun tidak, maka yang menanam itu tetap mendapatkan pahala sedekah. Dengan cara apapun dia mengambilnya, memanfaatkannya, maka ketika itu dia mendapatkan pahala sedekah. Ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun kalau pohon itu masih menghasilkan hasil yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk lainnya, entah itu manusia atau burung atau hewan atau yang lainnya, maka tetap saja dia mendapatkan pahala sedekah dari hasil tanamannya itu. Lah, Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam apa? Bab kathratul khairat. Banyaknya jalan kebaikan. Di antara salah satu jalan kebaikan adalah kalian menanam pepohonan atau tanaman tanian, pertanian. Baik yang sifatnya pohon yang jangka panjang, kalau dalam jumlah besar namanya perkebunan, apapun yang kalian tanam dari barang-barang bermanfaat, setiap orang mengambil, maka kalian dapat manfaatnya, dapat pahalanya. Demikian pula ketika kita bertani, walhasil banyaknya jalan kebaikan. Menanam dapat pahala, dapat sedekah. Cuma menanam. Tanam, setelah itu kalian biarkan, ternyata apa? Jadi pohon itu, maka setiap makhluk Allah yang mengambil manfaat darinya, sepanjang itu pula kalian mendapatkan sedekah darinya. Ada burung mengambil buahnya, ulat makan daunannya, atau burung menaruh apa sarangnya, semut mengambil manfaat dari sana, atau apalagi manusia itu sendiri. Walhasil, atau kalian mengambil buah hasilnya lalu dijual, dapat uang kan? Orang yang makan dari hasil penjualan kamu itu, tetap kamu dapat sedekah darinya. Menunjukkan rahmat Allah sangat luasnya, sangat murahnya kepada si muslim ketika si muslim berbuat kebaikan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala fi bab kathrat turuq al-khairat ma naqala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fi man gharasa gharsan فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقص أي سرق منه فإنه له بذلك صدقة كتب الشيخ مؤلف telah menukil hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang orang yang menanam pepohonan lalu dimakan hasil darinya oleh manusia atau oleh hewan atau oleh burung-burung atau yang lainnya, atau adanya pengurangan terambil darinya, baik diambil oleh manusia atau hewan atau yang lainnya, fa innahu lahu bidzalika shadaqah, dicuri tetap saja mendapatkan shadaqah. Pohon Anda tercuri, diambil buahnya oleh orang, ketika orang itu makan, kamu mendapat sedekahnya. Tetap saja mendapat sedekah, enggak ada ruginya. Wa fi hadzal hadis hath 'ala az-zara' wa 'ala al-ghars wa 'ala az-zara' wal-ghars fihi al-khair al-kathir. Fihi maslahah fid-din wa maslahah fid-dunya. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya menanam, baik menanam pepohonan atau pertanian, di sana ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Ada maslahat, baik maslahah sifatnya diniyah atau maslahah sifatnya duniawiyah. Ada kebaikan, keuntungan yang Anda peroleh, keuntungan yang Anda peroleh di dunia ataupun keuntungan yang Anda peroleh di akhirat. Rasul alaihissalam memberi motivasi kepada kita agar kita suka menanam. Jangan ragu-ragu untuk menanam. Karena banyak orang menanam, sebelum menanam sudah apa? Sudah punya perasaan apa? Lah paling-paling nanti dicuri sama orang. Terus aku dapat apa? Cuma kesel tak, enggak dapat apa-apanya. Ingat, hadis ini mengatakan apa? Walaupun dicuri, Anda akan tetap dapat pahalanya. Motivasi untuk kita semangat menanam. Bagi siapa yang punya kemampuan menanam, maka berupayalah untuk menanam agar manfaatnya panjang. Kalau Anda menanam, cari tempat yang bagus yang diperkirakan tidak akan dipotong, sehingga hasilnya itu akan terus, akan bermanfaat, akan terus. Kalaupun Anda sudah meninggal, ada buah yang bisa dipetik dari sana, dimanfaatkan oleh orang lain, entah itu dijual atau diberikan hadiah, maslahat bagi Anda untuk akhirat Anda. Syekh mengatakan apa tadi? Adanya kebaikan dan maslahat. Maslahat itu maslahat dunia dan maslahat apa? Din. Adapun maslahat dunia, fama yahsul fihi intaj wa maslahat al-ghars wa zari'. Laisat ka maslahat ad-darahim wal nuqud. Kata Syekh, soal tanam menanam ini ada hasil pendapatan yang Anda peroleh dari menanam itu. Dan masalah menanam ini bagi sang penanamnya, itu dia mendapatkan maslahah, keuntungan yang berbeda dengan keuntungan kalau kamu punya uang. Keuntungannya melebihi daripada sekedar kamu punya uang. Li'ana zara' wal gharsh yanfa' an nafs az-zara' wal gharis wa yanfa' al-balad kullahu. Di mana perbedaannya antara kamu punya uang yang kamu simpan dengan kamu punya tanaman yang kamu tanam, baik dalam bentuk pepohonan ataupun apa? Pertanian. Kalau tanaman itu bermanfaat untuk dirimu dan juga untuk orang lain, bahkan untuk negerinya. Untuk negeri juga terbantukan oleh tanaman yang kamu tanam itu. Tinggal pengaruhnya itu sedikit atau banyak, tergantung. Yang jelas, setiap kamu menanam sesuatu yang manfaat, itu punya pengaruh terhadap negara. Kullu nas yantafi'una minhu bishira' al-thamar wa shira' al-hab wa akala minhu wa yakunu fi hadha namawwa lil mujtami' wa takthir al khairatihi. Dengan tanaman yang kalian tanam itu, semua orang bisa memanfaatkannya, mendapatkan manfaat darinya. Yaitu dengan kalau itu buah-buahan, dia bisa beli buah-buahan kepada kamu. Katakanlah mangga, orang sangat butuh mangga. Ketika kamu menanam mangga dan hasilnya ada, kamu jual, orang membelinya, mendapat manfaat. Karena orang butuh vitamin-vitamin dari buah-buahan itu. Entah itu mangga, entah itu apa, alpukat, atau jeruk, atau yang lainnya, macam-macam buah-buahan itu, semua orang merasa butuh dan membeli, mendapatkan manfaat dari buah itu. Walaupun dia harus membeli, tetapi dia dapat manfaat dari adanya buah-buahan yang kamu tanam itu tadi. Apalagi kalau tidak harus membeli, wah ya senang sekali. Luar biasa. Coba bayangkan kalau ada di sini tanaman apa? Jeruk. Terus kalian semua dibagi. Kayak apa senangnya kalian? Dapat vitamin segar. Masyarakat Damaj yang di tempat desanya Syekh Mukbil itu pendapatan utamanya apa? Anggur. Pendapatan utama desa situ itu anggur. Tanaman apa? Yang utama. Itu kalau sedang musim panen anggur, mereka mengirim ke ma'had itu ada yang satu pikap, besok si fulan, besoknya lagi si fulan yang lain, sampai-sampai santri-santrinya yang jumlahnya ketika itu kurang lebihnya 2000 orang itu makan di nampan, atas nampan itu tertutup nasinya dengan anggur-anggur itu tadi, saking banyaknya apa orang memberi anggur. Bayangkan, semua merasa bangga, senang. Walaupun dia tidak bisa beli, tapi bisa makan. Dari mana santri beli? Lah, ketika dimakan, mereka mendapatkan apa? Pahala, apalagi yang makan adalah talabul ilm. Lah, kalau kalian mau menanam, setiap seseorang membelinya hasil dari buah yang kamu tanam itu, di samping kamu dapat uang, kamu juga dapat pahala dari tanaman itu, dari hasil buah itu. Walhasil dengan adanya buah-buahan itu, adanya pertumbuhan, adanya apa? Kemajuan untuk mujtami', semua mendapatkan. Dan takthir al-likhairatihi, banyak kebaikan dari buah-buahan itu yang kamu tanam itu. Walhasil, kalau kamu mau menanam, maka tanaman itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bahkan bisa menjadi penopang apa? Ketahanan pangan. Kalau sekarang istilah bahasa sekarang itu, kalau semua orang termotivasi untuk menanam, maka ketahanan pangan nasional itu terjaga. Orang sekarang pada bicara tentang ketahanan pangan. Setelah banyak orang memohon pohon-pohonan, ternyata Rasul alaihi salatu wasallam telah berbicara ini 1400 tahun yang lalu. Berbicara di antara bentuk ketahanan pangan itu orang harus dimotivasi untuk menanam. Lah kalau saja pemerintah ini bisa membawa hadis ini, dai-dai menyampaikan, maka insya Allah negeri kita tidak kekurangan pangan. Kalau mereka para petani dan sebagainya itu sadar bahwa dengan menanam itu dia mendapatkan pahala, bukan cuma dapatkan uang buat makan dia sendiri, bukan. Dia dapat pahala. Kalau dia muslim, menanam, maka dia akan mendapatkan pahala dari hasil jerih payahnya itu. Di zaman sekarang, hanya masalah cabai geger dunia ini. Cabai. Yang kalau kita enggak makan, enggak mati. Ya. Bisa sampai geger menjadi apa isu politik. Jengkol, berapa orang yang suka jengkol? Tapi bisa ribut negeri ini gara-gara kekurangan jengkol. Lah bagaimana kalau kekurangan padi, kalau kekurangan beras, bayangkan kayak apa ributnya. Semua itu akan teratasi kalau kaum muslimin mau menanam, disadari kalau dia menanam itu sesungguhnya sedang beribadah, akan mendapatkan pahala. Lah sayangnya banyak para petani yang sudah alih profesi menjadi buruh pabrik. Ini yang jadi masalah. Banyak masalah karena banyak petani beralih dari jadi buruh pabrik. Itu tadi manfaatnya apa? Tanaman. Kalau kita menanamnya. Berbeda dengan darahim. Bikhilaf darahim alati tudak fi sonadid walayan fa'biha ahad. Berbeda dengan uang. Uang yang kalian simpan di lemari berangkasmu atau di pundi-pundi kamu tidak bermanfaat sama sekali untuk orang lain. Ketika uang itu ditaruh, tidak bermanfaat buat kamu, tidak bermanfaat buat orang lain. Berbeda kalau kamu punya tumbuh-tumbuhan. Kamu hasil apa hasil jerih kamu itu bermanfaat untuk banyak pihak sekali. Wa amma manafi' diniyah fa innahu in akala minhu tayr usfur aw hamamah aw dajjajah aw ghairiha walau habba wahidah fa innahu lahu shadaqah. Sawan sya'a dzalika aw lam yasha'. Hatta law furida anna al-insan hina zara' aw hina gharsh lam yakun bi balihi hadha al-amr fa innahu idza akala minhu kana lahu shadaqah. Kata Syekh, adapun manfaat secara din, secara agama, kamu nanam pohon atau nanam padi, ketika sudah mulai menguning, kalau padi, atau pohon sudah mulai berbuah, ternyata buahnya dimakan burung, atau padi yang sudah mulai menguning ini, kan suka sekali, burung, ternyata dimakan sama mereka ini. Bagaimana dengan kamu? Maka kata Syekh, walaupun yang dimakan cuma satu, fa innahu lahu shadaqah. Maka ketika burung itu mengambil, tidak izin sama kamu, baik kamu izinkan atau tidak izinkan, yang jelas setiap yang memakan dari situ, kamu dapat sedekah. Bukannya sang pencuri ketika itu mengatakan, yang penting kan kamu dapat sedekah, saya nyuri buat kebaikan kamu juga, biar kamu dapat sedekah. Bukan begitu. Ini bukan izin dari Allah untuk kamu mencuri buah-buahan, bukan. Tetap kamu yang mencuri, dosa. Ini pembicaranya adalah bagi sang pemilik atau yang orang yang menanam. Barang siapa yang menanam lalu tercuri, siapapun yang mengambilnya, baik itu maling, manusia, ataupun burung, ayam, atau yang lainnya, maka setiap yang diambil dari sana, walaupun satu biji butir dari padi diambil satu butir, setiap butir untukmu ada sedekah di dalamnya. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, enggak ada ruginya menanam, tidak ada ruginya. Kamu suka ataupun tidak suka dengan diambilnya itu, merasa kecewa, waduh dicuri saya, tetap kamu dapat sedekah. Tetap pahala sedekah ketika itu diambil ada pada diri kamu. Entah itu ada di benak kamu atau terbayang sebelumnya atau tidak terbayang, kalau itu terambil, dimakan sama makhluk Allah yang lain, tetap dapat pahala sedekah. Fa'innahu idza akala minhu kana lahu sedekah. Yang jelas, kalau terambil, dimakan oleh makhluk Allah, untuk kamu yang menanam, kamu dapat pahala sedekah. A'jab min dzalika law suriqa minhu sariq, kama law ja'a shakhsun mathalan ila nahl wa suriqa minhu وسرق منه تمرا فإن له في ذلك أجرا. Kalau kata Syekh, yang lebih ajib itu kalau ada orang mencuri, contoh kamu punya pohon, katakanlah pohon kurma, ada orang ambil kurmanya, ini sudah matang ini. Rencana sama kamu besok mau diambil. Ternyata ada yang lebih canggih dari kamu, lebih dulu, lebih cepat, yaitu maling. Diambil. Kata Syekh, kalaupun dicuri buahnya itu oleh orang, tetap kamu dapat pahala. dari buah yang tercuri itu. Ma'anni law alimtu bihadza sariq la syakaituhu ila mahkamah. Kalaupun aku tahu sang pencuri tertangkap pencurinya itu, aku laporkan ke mahkamah, tetap dapat pahala dengan diambilnya apa buah itu. Wa ma'a dzalika fa inna Allah ta'ala yuktab lahu bi hadza sarqah shadaqah ila yaumil qiyamah. Tetap saja walaupun kamu laporkan si maling itu, tetapi atas kejadian kemalingan kamu, apa pohon yang kamu sudah berbuah itu, kamu tetap mendapatkan pahala sedekah sampai yaumul kiamah. Artinya akan dibalas kelak oleh Allah di yaumul kiamah sedekah dari tanaman yang kamu tanam itu tadi yang sudah mulai berbuah. Ini yang kata Syekh, ajab min dzalik, sesuatu yang mengagumkan, yang mengherankan. Dicuri, kamu laporkan sang pencurinya, tetapi tetap saja kamu dapat pahala sedekah dari apa yang telah tercuri itu tadi. Kadzalika aidan idza akala min hadza zara dawab al-ard wa huwa wa hawaimuha kana li sahibi sadaqah. Demikian pula kalau tanaman itu dimakan oleh hewan atau hama, maka untukmu kamu tetap dapat pahala sedekah. Fa bi hadzal hadits dalalah wadihah ala hath an-Nabi alaihi salatu wassalam ala zara' wa ala al-ghars. Maka dari hadis ini ada satu dalil dari Nabi kita Muhammad SAW tentang ada dalil yang memotivasi kita untuk kita apa suka bercocok tanam. Lima fihi minal maslah adiniyah wal maslah aduniawiyah. Karena ketika kamu nanam, ada maslah yang sifatnya diniyah dan ada sifatnya duniawiyah. Wa fi dalil ala kathrat turuqil khair. Dan juga dalam hadis ini ada pelajaran apa? Banyaknya maslah, apa? Banyaknya jalan kebaikan. Wa ana ma intafa'a bihin nas min al-khair fa inna li sahibi ajran wa lahu fil khair. Bahwasanya kalau ada amalan yang dengan amalan itu manusia bisa mengambil pelajaran, apa bisa mengambil manfaat darinya, maka untuk pelakunya di sana ada ajr, ada pahala, wa lahu fil khair, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sawan nawa awlam yanwi, baik dia meniatkan atau tidak. Wa hadza ka qawlihi ta'ala la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini serupa dengan ayat Allah dalam surat An-Nisa yang mengatakan apa? La khair fi kathirin min najwahum. Tidaklah ada kebaikan dari kebanyakan apa? Najwa. Apa najwa? Bisik-bisik. Dari bisik-bisik yang mereka lakukan, tidaklah banyak kebaikan. Artinya gini. Kebanyakan an-najwa itu tidaklah bukan kebaikan, kecuali man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan memerintahkan untuk bersedekah. Najwa, tapi perintah atau ajakan untuk bersedekah. Bisik-bisik. Tapi bisik-bisik untuk apa? Sedekah. Bukan bisik-bisik apa? Ngobrol. Kalau bisik-bisiknya cuma ngobrol, ngerasain orang atau yang lainnya, kebanyakan bisik-bisik itu bukanlah kebaikan, kecuali itu tadi. Man amar bisadaqatin. Bisik-bisik tapi mengajak orang untuk bersedekah. Atau ma'ruf, mengajak kebaikan. Atau islah bainan nas, mengakurkan, memberikan kebaikan di antara manusia. Kalau tiga ini dilakukan walaupun dengan bisik-bisik, maka itu termasuk kebaikan. Nawa ataupun tidak, berniat ataupun tidak, kalau itu dilakukan, maka itu satu kebaikan. Wa man yaf'al dzalika ibtigha' mardhatillah, barang siapa yang melakukan itu menghendaki mardhatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, akan ada balasan yang lebih, yaitu apa? Fasawfa nu'ti ajran 'azima. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت. Kata Syekh, Allah menyebutkan perkara-perkara di atas yang di sana ada kebaikan, baik kamu niat ataupun tidak, tetap itu adalah satu kebaikan. Kalau najwanya di dalam mengajak kebaikan, amal ma'ruf, nahi munkar, atau islah bainan nas. Min amrin bisadaqatin aw islah bainan nas wa huwa khairun lil ma'ruf. Nawa amalan yanwi. Fa in nawa bidzalika ibtigha wajhillah, fa inna Allah yaqul fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Adapun kalau kamu berniat menjalankan tiga perkara itu karena Allah, berharap pahala dari Allah, ada tambahan, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka Allah menjanjikan pasti Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi apa? Kalau kamu menanam suatu tanaman, terus atau berbuat kebaikan yang manfaatnya itu bisa diterima oleh orang banyak, berbuat kebaikan yang manfaatnya diterima oleh orang banyak, kamu niat atau tidak niatkan, maka kamu akan dapat pahala dari amalan kamu itu. Fa fi hadza dalilun ala anna al-masalih wal manafi' idza intafa'a an-nas biha kanat khairan li sahibiha wa illam yanwi. Hadis ini menunjukkan adanya dalil, kata Syekh, bahwasanya kemanfaatan dan kebaikan yang diperoleh, yang diterima oleh orang banyak dengan apa yang kalian lakukan, kanat khairan li sahibiha wa in lam yanwi, maka perbuatan itu adalah kebaikan untuk pelakunya walaupun dia tidak meniatkan itu. Niatnya dia dagang mencari uang, dengan menanam itu dia mencari uang. Atau melakukan suatu tindakan perbuatan yang manfaatnya untuk orang banyak, tapi dia niatnya apa? Dagang. Tetapi karena manfaatnya sangat banyak untuk orang lain, maka apa? Adanya kebaikan untuk pelaku orang itu. Wa in nawa zada khairun ala khair. Kalau kamu meniat, saya berbuat ini untuk kebaikan orang, saya ingin berharap mendapatkan apa? Pahala dari sisi Allah, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Tanpa niat sudah kebaikan, ditambah niat menjadi mendapat kebaikan yang lebih banyak lagi. Wa atahullahu ta'ala min fadlihi ajran azima. Maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar kalau Anda tambah dengan niatan. As'alallahu al-azim hayyamunna alayya wa alaikum bil ikhlas wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam inna jawadul karim. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia dan juga atas kalian karunia ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum memakai kolon suah? Apakah sunnah? Bukan kolon suahnya, tetapi menutup apa kepalanya. Itu ada yang perintah. Syekh katanya, saya mendengar, saya menyampaikan ke Ana, Syekh Albani mengatakan barang siapa yang apa keluar ke masyarakat, kepalanya dalam keadaan terbuka, maka itu menyelisihi uruf, tidak pantas seseorang keluar dengan telanjang kepala, tidak menutupi. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita menutupi kepala kita ketika kita keluar dari rumah. Sementara itu yang Anda tahu. Kalau sunnah artinya ada contoh dari Rasul, iya, Rasul selalu, ya bukan kalau suah, kadang pakai imamah, kadang pakai apa, yang serupa itulah. Yang jelas, bagaimana kita keluar dari rumah kita, terutama ketika sholat, kita pakai penutup kepala, entah itu dalam bentuk imamah atau apa namanya, himar, apa? Soalnya seringkali yang dikatakan imamah himar itu katanya ini pakai imamah, Ustaz. Bukan itu imamah, itu himar yang apa? Kayak dikerudungkan itu. Imamah yang disebutkan itu. Afwan mau tanya, apakah seseorang boleh mengambil buah di batang yang keluar dari pagar rumah pemiliknya? Apakah orang itu yang mengambil mendapatkan dosa? Keluarnya kemana? Kalau keluarnya ke rumah kamu, kamu punya hak. Nah, kalau keluarnya ke rumah orang lain terus kamu ngambil, ya, apa hak kamu ngambil? Nah, itu pun perlu kita lihat secara hukum. Kalau itu pohon ke rumah kita, ya kita boleh ambil. Tetapi ada orang tertentu yang memang tidak tahu aturan, sudah mengganggu rumah kita, kita ambil masih marah-marah. Secara hukum kita enggak mencuri, tetapi daripada ribut sama tetangga, bahkan nuduhnya kita mencuri, santri kok mencuri, wah jadi geger, nanti ribut di kampung, terus tersebar berita bahwa santri telah mencuri mangga, waduh, kan tercoreng. Mendingan kita urungkan niat itu, kita sampaikan kepada mereka, tolong mas, ini pohon ini saya terganggu, rumah saya terkotori, tolong dipotong, minta untuk dipotong sehingga tidak menimbulkan fitnah. Nanti ada adik kamu Atau justru kamunya sendiri kemasukan semangat untuk buah yang sudah matang, gak bisa menahan diri, mendingan cepat-cepat dipotong. Jadi kalau dia mengambilnya yang masuk ke rumah, dia mengambil rumah sendiri, tidak sampai dosa. Cuma itu tadi, khawatir efek saja, imbasnya orang itu enggak paham, terus sangkanya kita mencuri atau tuduhannya kita mencuri. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.